بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله رحمن ورحمكم الله، pada siang hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang pengurusan jenazah, melanjutkan apa yang telah kita bahas pada hari sebelumnya, hari kemarin, yang kita ambil pembahasan ini sebagaimana telah kita sebutkan dari kitab Rusul Muhimmah Li'amatil Ummah Lil'allamah Syekh bin Baz Rahimahullahu Ta'ala, pelajaran yang ke-18, yaitu tentang pengurusan atau mempersiapkan, menyiapkan mayit, menyolatkannya dan menguburkannya. Pada pertemuan yang sebelumnya kita, alhamdulillah, telah sampai kepada pembahasan yang keberapa terakhir? Yang keempat. Nah, pembahasan yang keempat yaitu tentang memandikan jenazah. Sebelum kita masuk kepada pembahasan yang kelima, yaitu takfinul mayyit, mengkafani mayyit, mengkafani jenazah, kita murojaah, mengulang. Naam, barakallahu fikum, supaya tidak lupa sebelum kita menambah dengan materi yang berikutnya. Taib. Siapa yang siap jadi alat peraga di depan? Mana siapa? Gun-gun? Tafadhol, silakan. Kemudian, tafadhol, silakan di. Nah, sini. Seperti kemarin posisinya. Ya. Ya, baring. Nah, sekarang siapa di antara antum ada yang mempraktikkan mulai dari awal yang kemarin dibahas? Nah, mulai dari awal sampai pembahasan yang keempat kemarin. Ada? Tafadhol. Emang ingat? Ada? Supaya tidak lupa. Naam. Barakallahu fikum. Foto siapa? Ada? Taib. Kemarin kita sebutkan pada pembahasan yang pertama, bahwa ketika kita melihat ada seorang muslim yang dia sudah nampak padanya alamat al-maut, tanda-tanda kematian, apa yang disyariatkan? At-talqin. Jadi membimbing seorang muslim yang telah nampak padanya alamat kematian, dibimbing untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Apa? Nah, beberapa hal yang telah kita sebutkan yang harus kita perhatikan ketika mentalqin orang yang sudah mendekati kematiannya dengan kalimat La ilaha illallah. Apa saja? Yang pertama, harus bagaimana? Talqin dilakukan dengan lemah lembut, birifq. Yang kedua, kalau dia yang mau meninggal tadi sudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka biarkan. Karena tujuan dari mentalkin adalah untuk apa? Supaya barakallahu, supaya akhir kalimat yang dia ucapkan adalah kalimat La ilaha illallah. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, man kana akhiru kalamihi La ilaha illallah dakhala jannah. Kemudian kalau misalnya dia sudah meninggal, benar-benar dipastikan sudah meninggal, apa yang harus dilakukan oleh kita? Disyariatkan untuk melakukan apa? Nah, menutup apa? Matanya. Nah, barakallahu fikum. Dan mata itu membuka, sebagaimana dalam hadis yang kita baca kemarin, diriwayatkan oleh Imam Muslim, mengikuti arah apa? Keluarnya siapa? Ruhnya. Kemudian apa lagi? Setelah menutupkan mata, mengikat apa? Enam rahangnya diikat, supaya apa tujuannya? Supaya mulutnya menutup. Nah, menutup, mumpung mayatnya belum dingin. Karena kalau sudah dingin, sudah mengeras, kaku, sulit. Karena diharapkan dengan mulutnya tertutup tadi, tidak akan mudah masuk air padanya. Demikian pula serangga-serangga yang akan, naam, barakallahu fikum, menyakiti, mengganggu dari jenazah tersebut. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Kemudian setelah itu barulah kita mulai apa? Melakukan apa? Naam, persiapan untuk apa? Memandikannya. Taib. Fadhil, silakan. Salah seorang. Ada? Fadhil. Sini mungkin. Ha, fadhil, silakan. Ah, sebelah sini aja. Ya. Apa yang harus disiapkan? Setelah benar-benar meninggal, sudah kita tutup matanya, kemudian diikat. Setelah itu kita menyiapkan apa? Menyiapkan apa? Ya, tempat pemandiannya kita siapkan, ya, wangiannya dan sabun, sampo-nya, atau kalau ada sidr dan sebagainya disiapkan. Setelah itu apa? Apa lagi? Tutup auratnya berupa kain, ya. Apa saja kain? Kalau di kita mungkin apa? Ada sarung, ada ya apa? Samping dan sebagian. Jelas kain penutup tadi. Nah, ditutupkan ke bagian apa? Auratnya. Kemudian setelah itu apa? Lu masih pakai pakaian ini mayitnya? Apa? Dilepaskan pakaiannya. Siapkan tutup auratnya, kemudian pakaiannya mulai dilepas. Ya. Ini mayit ya, ini ini hanya alat peraga. Nah, dilepas pakaiannya pelan-pelan, jangan apa kasar ya, walaupun sudah meninggal. Nah, pelan-pelan dilepas. Nah, kalau sulit karena mungkin satu dua hal sulit, nah maka ya dilepaskan, tidak mengapa dia apa di gunting kalau memang sulit. Nah, kalau sulit dilepas daripada mungkin membuat apa luka anggota tubuhnya ataupun na'am barakallahu fikum na'am atau patah misalnya karena sempit pakaiannya. Nah, tidak mengapa. Kalau tidak sulit ya dilepas biasa saja. Dilepas berarti mayat sudah terlentang, sudah siap dimandikan dan auratnya sudah tertutup. Baik. Setelah itu apa yang kita siapkan? Apa yang kita siapkan? Membungkus apa? Tangan. Orang yang akan mencuci harus membungkus tangannya dengan apa? Dengan apa? Kain. Yang diharapkan kainnya yang tidak tipis. Ya, yang kasar, tebal, supaya karena ini akan menyentuh apa? Auratnya, kemaluannya. Walaupun demikian tetap dalam keadaan tertutup. Nah, barakallahu fikum. Setelah itu apa? Diangkat dulu apa langsung ditekan? Diangkat, dibantu. Bantu. Bantu. Kemudian bagaimana? Ditekan. Bagaimana cara menekannya? Harus kasar atau bagaimana? Ya, lembut. Ditekan namun dengan lembut. Tenang ya. Namun ditekan. Apa tujuannya? Supaya hal-hal yang sudah siap keluar pada sang mayit tadi melalui duburnya tadi dengan ditekan akan apa? Keluar. Ditekan. Kemudian siapkan apa? Air. Siram, dibersihkan. Terus diulang-ulang. Sampai kemudian tidak ada yang keluar lagi. Kemudian apa? Diletakkan lagi. Ya. Barakallahu fikum. Nah, barakallahu. Kemudian setelah itu apa? Sudah ditekan, dibersihkan. Kemudian apa setelah itu? Setelah itu apa? Ahsan. Sebelum itu. Yuwaddi'uhu, mewudukannya. Ya. Mewudukannya. Sebelum kita mandikan, diwudukan dulu. Sebagaimana wudu akan apa? Wudu untuk apa? Salat. Kecuali dua hal. Wudunya sebagaimana wudu akan salat. Anggota-anggota wudu yang dibasuh ataupun dicuci. Kecuali dua hal yang tidak dilakukan. Yaitu apa? Istinsyak dan madmal berkumur-kumur. Diganti dengan apa? Jari kita yang telah dibungkus apa tadi? Kain dibasahi, ya dibasahi, kemudian membersihkan bagian apamu? Mulutnya, giginya, lidahnya, gusinya bersihkan pelan-pelan. Nah, kemudian demikian pula apanya? Ini tadi sebagai pengganti madmalah, kumur-kumur. Adapun sebagai pengganti istinsyak, dibersihkan apa? Kedua lubang hidungnya. Nah, taib. Barakallahu fikum. Semua yang lainnya sama. Seperti ketika kita berwudu. Yani kita wudukan jenazah tadi sebagaimana na'am wudu untuk sholat kecuali dua hal tadi. Dahulukan sebelah kanan, baru kemudian sebelah kiri. Selesai diwudukan, apa setelah itu? Ahsan. Mencuci kepala dan apa? Jenggotnya. Nah, menggunakan buih dari sidr, daun sidr. Ataupun selain itu mungkin menggunakan apa? Sampo, ya sabun, sampo. Dibersihkan. Nah, rambutnya dan jenggotnya. Kemudian setelah itu disiram air bersih. Kemudian setelah itu bagaimana? Ya, dan seluruh kepalanya, ya dibersihkan. Setelah bagian kepala, rambut sudah, jenggot dan kepala sudah. Kemudian apa setelah itu? Kemudian membersihkan, memandikan bagian tubuh yang sebelah mana? Sebelah kanan dulu. Bagaimana caranya? Fadhil, silakan praktekkan. Pelan sebelum begitu, sebelum dimiringkan, turun dulu, mayitnya turun dulu. Nah, ya bersihkan apa dulu? Ya, nah, terus lah sampai bawah. Ya, ingat penutup aurat masih terus, ya dijaga, jangan sampai tersingkap. Nah, ininya juga ya dibersihkan. Setelah itu kemudian apa? Anggap sudah bersih semua, ya. Dimiringkan. Ayo miringkan. Ya, dibantu. Kemudian apa? Dibersihkan lagi yang sebelah kanan. Cukup. Baringkan lagi. Kemudian yang sebelah kiri tadi. Mirip seperti itu, ya. Kemudian dimiringkan lagi. Sampai kakinya. Nah, barakallahu fikum. Dari mulai tengkuknya sampai naam ke bawah. Cukup. Barakallahu fikum. Ini berarti sudah berapa kali? Satu kali. Nah, barakallahu fikum. Disunahkan untuk wajibnya satu kali. Namun disunahkan untuk mengulang tiga kali. Tiga kali mandikan. Kalau ternyata tiga kali belum bersih, bagaimana? Diulang lagi. Ya. Diulang tambah satu menjadi berapa? Empat. Empat sudah bersih, apakah kita berhenti? Tidak. Sunahkan, tambahkan ganjil. Ya. Lima ataupun tujuh. Walaupun dengan empat sudah bersih. Nah, barakallahu fikum. Dan disunahkan pada siraman air yang terakhir menggunakan apa? Kafur. Ya. Kemarin belum disebutkan. Digunakan untuk kafur. Ya, nah, ini biasanya akan membuat badan tadi jenazah menjadi lebih apa? Nah, jadi lebih aromanya juga ya. Terus apa? Lebih seger apa? Tidak, karena demikian pengaruh kafur tadi. Kalau antum nanti mandikan seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, selesai sudah. Lalu kemudian setelah itu apa lagi? Setelah semua selesai memandikan dengan beberapa kali pengulangan sesuai dengan kebutuhannya. Setelah itu apa? Apa? Ahsant. Ya, ini menutup menutup apa? Duburnya, tempat keluar dari arah belakang tadi dengan apa? Pertama dengan apa? Kapas. Kalau ternyata kapas tadi masih ada yang keluar, walaupun sudah diulang-ulang mandinya, nah ternyata masih ada yang keluar, maka ditambah dengan apa? Tanah namtin hurin, ya ini tanah yang murni, kalau kita seperti tanah liat. Ya, itu kan murni, tidak campur pasir dan sebagainya. Itu biasanya lengket. Nah, ataupun kalau tidak ada, dengan alat-alat kesehatan yang modern, seperti apa? Plaster. Nah, yang jelas supaya menahan, tidak ada yang keluar lagi ketika akan dikafankan. Setelah itu bagaimana? Di? Mayatnya masih basah-basah ini. Dikeringkan, dilap ya. Disekak dengan kain atau dengan anduk sehingga kering, tidak airnya tidak membasahi lagi. Nah, barakallahu fikum. Nah, dan ini berarti mayat sudah siap di apa, di dikafani, dan boleh di apa, tambahkan minyak wangi pada bagian apa saja. Nah, kalau minyak wangiannya banyak seluruh badannya boleh. Namun kalau misalnya terbatas, berarti kita utamakan bagian apa? Lipatan-lipatan tubuh seperti ibut, ya, ketiaknya, kemudian di belakang apa? Lututnya. Dan juga anggota sujud. Berikan itu. Nah, barakallahu. Namun kalau banyak, silakan seluruh badannya juga. Nah, setelah itu berarti mayat siap untuk dikafani. Dan kain kafannya sebelum kita letakkan, disunahkan pula kalau memungkinkan untuk di apa? Diasap dengan menggunakan bukhur tadi, uap dia diasap. Naam barakallahu fikum, sehingga aromanya khas wangi. Naam, akan menempel pada kain kafan tersebut, termasuk yang disunahkan. Naam, sebagaimana dijelaskan para ulama. Taib. Naam. Boleh kembali. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Jadi ingat ya. Naam. Praktek sesungguhnya nanti kalau ada yang meninggal. Ya, kalau nanti ada yang meninggal jangan dorong-dorong ya, kamu enggak. Bismillah. Namun ingat kemarin kita sebutkan, orang yang akan mengurus jenazah, memandikan dan sebagainya, berusaha menjadi orang yang apa? Amanah. Karena dia akan melihat aib-aib yang ada pada saudaranya tadi. Nah, jangan sampai disampaikan kepada yang lainnya. Kalau kira-kira tidak mampu menjaga, jangan. Ya. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, rahimana rahimakumullah. Setelah itu, kita masuk kepada pembahasan yang kelima. Qala al-allama Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, khamisan, takfinul mayyit, mengkafani mayyit. Qala rahimahullah, al-afdalu an yukaffana ar-rajulu fi thalathati athwabin bidin laisa fiha qamisun wala imama. Yang afdol, yang utama, mayat laki-laki dikafani dengan tiga kain yang putih, tidak ada padanya, yakni tidak mengenakan qamis, pakaian, ini komis. Wala imamah, tidak pula imamah. Kama fu'ila bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal tersebut dilakukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh bin Baz rahimahullah, yudraju fiha idrajan. Yudraju fiha idrajan. Wa in kufina fi qamisin wa izarin wa lafafatin fala ba's. Kemudian mayit tadi yudraju fiha, yakni dilakukan apa dalam mengkafani tadi dengan cara idraj. Nanti kita akan praktekkan yang dimaksud dengan idraj tersebut, yakni tiga lembar kain kafan tersebut, yakni ditutupkan satu demi satu. Walaupun nanti kita letakkan tiga langsung kan. Jadi jangan tiga langsung ditutupkan semuanya. Tidak. Ini bukan idraj. Tapi idraj itu enam satu demi satu. Yang satu dulu, enam yang nambar kalau paling atas dulu, tutupkan yang sebelah kiri, kemudian tutupkan sebelah kanan. Ini satu. Kemudian yang kedua. Kemudian yang ketiga. Nah ini idraj. Nah, kalau langsung tiga-tiganya, bukan tidak seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah, kita akan terangkan dulu hal terkait ya apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Beliau mengatakan tadi bahwa mayat yang laki-laki afdol, lebih utama untuk dikafani dengan tiga kain yang putih, tidak menggunakan komis, tidak pula imamah. Karena hal ini dilakukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Aisyah berkata, kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasati aswabin bidin sahuliyatin min kursufin. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dikafani dengan tiga kain yang putih sahuliyah. Sahuliyah ini kayak nisbah kepada satu daerah, satu kota di Yaman asal kain tersebut. Enam, dan min kursufin yakni dari bahan enam kutun. Laisa fiha qamisun wala imamah, tidak mengenakan qamis, tidak pula imamah. Barakallahu fikum. Kemarin kain kafan ada? Naam, silakan dibawa. Kemudian beliau mengatakan yudraju fiha idrajan, yakni idraj yudau al-mayyitu ala thawbil awal, mayit diletakkan pada kain yang pertama, summa yulaffu bihi kamilan, kemudian kainnya ditutupkan, diselimutkan badannya enam secara sempurna, summa thani, kemudian yang kedua, kemudian yang berikutnya. Ini idraj. Enam, kita praktekkan. Tolong dibuka. Itu berapa lembar? Naam. Di sini boleh? Di depan? Ya. Tiga lembar. Tiga lembar. Kalau misalnya tidak ada kain, hanya ada satu, misalnya kondisi. Ya, didapatkannya cukup. Satu saub, satu kain yang bisa menyelimutinya, menutupnya, itu cukup. Maka saya mengatakan di sini afdol, yang utama, karena lebih bisa menutup aurat sang mayit. Naam. Ada tiga lembar? Baik. Dibawa ke sini. Naam, barakallah. Ini masya Allah kainnya bagus. Artinya lebar. Karena barakallahu fikum, perlu diketahui, sering kita dapatkan di masyarakat kain kafan yang dijual di toko-toko itu kain yang lebarnya pendek, lebarnya hanya 1 meter ataupun kurang, sehingga satu kainnya tidak bisa apa menyelimuti sang mayit. Padahal disyariatkan tiga kain tersebut semuanya bisa menutup sang mayit. Nah, kalau ini masya Allah lebar, tinggal mungkin panjangnya saja. Disesuaikan dengan panjang mayit. Mungkin ikhwah yang tinggi nanti kalau meninggal ya diukur Naam. Kenapa? Karena kan harus dilebihkan untuk apa? Naam, untuk tadi lipatan di atas dan di bawah. Ini mungkin yang seukuran Kang Gun-Gun masih bisa insyaallah. Ya. Naam. Fadhol. Berbaring. Naam. Kes ini. Ya, naam begitu. Naam barakallahu fikum. Perhatikan. Ya. Ya, kurang sedikit mundur, mundur sedikit, turun sedikit. Ya, cukup. Ah ya, cukup. Ini terlalu naik lagi sedikit. Ya, cukup. Ini juga mungkin kurang sedikit ya. Ini berapa meter? Berapa meter ini? 2 meter setengah? Hah? 2 meter aja? Hah? 18. Ah. 20. Ya, kalau ini berarti diusahakan kalau seperti ini minimalnya kita siapkan yang 2 meter setengah panjangnya. Ya, kalau lebar ikhwah kita misalnya atau kaum muslimin ada yang lebarnya 1,70 meter, 1,80 meter. Masih ada sisa berapa senti? Kalau 2 meter setengah 70 senti ya. Nah, 70 senti dibagi 2 atas bawah ada sekitar berapa? 35 ya cukup. Ya paling paling kalau tidak 2,3 ya 2,5. Siapkan kainnya. Naam. Enggak apa-apa 2,5, kenapa? Karena mungkin sebelum kita bungkus, kita kan harus menyiapkan tali. Nah, kalau kainnya mencukupi, kita gunting dari kain yang ini. Ya. Kita gunting. Naam, kainnya kita siapkan untuk tali tadi. Naam, bisa ke arah panjangnya. Yang ikuti itu aja apa? Serat kain ya. Naam. Barakallahu fikum. Digunting, nanti dicukupkan. Adapun jumlahnya ya tidak ada, yang kami kata tidak ada ketentuan, hanya saja secukupnya harus diikat bagian atas, bagian bawah, dan bagian tengah, supaya tidak terbuka lagi. Supaya tidak terlepas lagi. Naam. Barakallahu fikum. Tadi dengan anggapan kainnya kalau ada, sudah apa? Yujammar, sudah diuap ya dengan bakhur kalau ada. Kalau tidak ada mungkin kita tidak punya. Paling ada apa di kita? Kalau sana bukhur, kalau di kita apa? Dan baunya enggak enak. Apa itu? Menyan apa? Jangan ya. Ada menyan. Enggak ada, bukan itu. Kalau itu khasnya dengan apa? Khasnya dengan perdukunan. Enggak, jangan itu. Kalau bukhur kan enak wanginya dari gaharu, ya. Kalau enggak ada misalnya, ya kain kafannya bisa nanti dikasih minyak wangi setiap lapisannya. Jadi dia kita praktikkan. Setelah apa tadi di setelah tadi kita siapkan apa? Tali. Ya, tali secukupnya untuk bagian atas, bagian tengah, dan kaki. Tadi sebagaimana kata Syekh, yudroju fiha idrojan. Ya, ini secara idroj menutupnya. Dibantu. Yang sebelah kiri, masukkan. Satu lapisan. Satu-satu. Ya, satu. Master tutup. Apuan. Ini tangan. Tangannya di samping, ya. Adapun yang meletakkan di dada dari dua fatwa yang mendapatkan dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, kemudian pula Syekh Muhammad bin Salim rahimahullah, yakni tidak ada dalilnya. Biarkan saja seperti ini, samping. Nah, bisa bernapas enggak? Itu bukan mayit. Ya. Nah, ini tutupkan dulu, ya. Nah, ini. Ya, terus kan? Nah, terus, oh, enggak. Nah, nah, itu ya. Nah, itu baru satu. Kemudian, enggak usah yang kedua, kasihan. Nah, terlihat ini kan terlalu pendek ya. Nanti tidak ada lebihnya. Maka ini lebarnya bagus, ya. Lebarnya bagus. Hanya saja apa? Kurang panjang. Ya tadi sekitar 2,3 atau 2,5 panjangnya. Cukup insya Allah untuk melipat. Ini tadi idroj ya. Set, ya satu dulu kiri, kanan. Kemudian di apa? Dirapikan ya. Satu-satunya dirapikan, masuk sempurna. Baru kain yang kedua lagi seperti. Nah kalau ada minyak wangi, setiap satu kainnya boleh di apa? Minyak wangi. Dan disebutkan pula dalam mulakhasul fiqih dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Boleh pula kalau ada kutan. Kadang ada nih, misalnya juga ada yang menggunakan apa? Kapas-kapas ya. Nah, lembaran besar, dikasih wewangian, boleh pula. Nah, diletakkan di bagian bawah duburnya dulu sebelum mayat diletakkan. Kemudian juga untuk menutupi apa? Mata, hidung, dan mulutnya boleh pula. Kalau tidak ada, tidak mengapa. Ya, kalau tidak ada, tidak mengapa. Nah, kemudian baru tadi idroj. Satu per satu. Satu, dua, kemudian tiga. Setelah itu, enam, satu aja dulu ya. Ditutupkan, kalau satu kuat ya. Nah, yang tadi, ya. Nah, anggap ini sudah tiga lah ya, kasihan. Nanti ini, nah itu dikumpulkan. Nah, dikumpulkan. Kemudian diikat di sini, ya. Diikat supaya bisa nahan ini. Ini harus diusahakan kenceng lah, ya, biar nggak lepas. Itu juga bawahnya diikat, ikat. Nanti ikatannya sebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan Hafidzullah, kembalikan kemana? Sini. Nanti boleh diikat lagi di sini, ya, untuk menahan. Demikian pula yang apa? Bawahnya diikat, dikumpulkan, dikencangkan, kemudian diikat, balikan ke kakinya. Jadi nggak ada apa? Istilah apa juga. Nah, ya, nah, kalau yang disisakan ke bawah, ya itu jadi, nah, tuh dia, terbayang, terbayang. Nah, barakallahu fikum. Nanti setelah setiap satu lapisan ada wewangian masih ada dikasih. Si wangian, kemudian yang kedua juga sama, yang ketiga juga sama. Nah, setelah diikat tadi rapi semua. Nah, di atas diikat, di tengah diikat lagi. Ya, bagian tengah diikat lagi, kemudian bagian kakinya kalau itu kan misah ya. Diikat lagi. Yang penting si mayat tadi tidak nanti terbuka dan sebagainya kan, supaya kuat. Kain kafan tidak mudah lepas. Setelah itu selesai dikafani, siapkan satu kain untuk menutupi ya bagian atas. Tutupi lagi. Barakallahu fikum, selesai. Naam, di dalam praktik mengkafani. Naam, kita akan baca lanjutkan. Silakan. Kita lanjutkan. Berkata Al-Allamah Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala dalam kitab ini, wa in kuffina fi qamisin wa izarin wa lafafatin fala ba's. Kalaupun tadi jenazah yang laki-laki dia dikafani di dalam atau dengan menggunakan komis karena mungkin keterbatasan kain ya, dengan menggunakan pakaian komisnya, kemudian dengan izar, sarung, ataupun kain yang dibelitkan di bagian setengah badan ke bawah, itu izar. Kalau sarung di kita, izar kita kan sudah dijahit ya, sudah solobong kan gitu ya. Kalau di sana, di Arab, di Yaman, biasanya kan belum dijahit. Nah, dibelitkan. Yang jelas izar itu kain yang digunakan untuk ditutupkan di naam di bagian badan setengah ke bawah, itu izar. Nah, kalau pun jenazah yang laki-laki tadi dikafani dengan komisnya, kemudian izarnya, kemudian satu kain yang membungkus, la ba'as, tidak mengapa. Jadi minimal kain yang meliputinya tadi apa sah? Satu. Kalau keterbatasan misalnya, tidak ada nambar kalau fikum. Demikian pula kalau ternyata tidak ada yang putih qadar masyafa dalam satu keadaan, misalnya tumbuh ada di pedalaman, di pelosok, sulit. Naam itu naam sifatnya afdaliyah yang putih. Kalau tidak ada yang jelas satu thawb, kain yang bisa membungkus badannya. Naam barakallahu fikum. Kemudian berkata Syekh bin Baz rahimahullah, wal mar'atu dan wanita. Sekarang kalau mayatnya wanita. Tukaffanu fi khamsati aswab. Dikafani dengan lima kain. Apa saja lima kain tersebut? Fi dir'in wa khimarin wa izarin wa lafafatain. Dalam lima kain. Lima kain bukan berarti lima semuanya seperti tadi. Namun yang pertama, enam jenazah wanita tadi, yakni yang pertama dikenakan izar, urutannya izar, sarung atau kain naam, ya naam jelas dibelitkan dari separuh badan ke bawah. Naam, ini satu. Yang kedua komis, atau disebut di sini dengan dirin, yaitu komis pakaian wanita yang biasa dipakai di dalam rumah panjang, ya. Nah itu dipakaikan itu. Kemudian ketiga khimar, kerudungnya. Sudah berapa ini berarti? Tiga, kemudian yang dua lagi kain seperti tadi. Yang dua kain yang bisa membungkus seluruh badannya. Enam, jadi lima di sini maksudnya enam izar, sarung, kemudian dir'un. Dir'un itu pakaian enam komisnya wanita, kemudian khimar, kerudungnya, kemudian dua lagi dua kain yang membungkus seperti tadi. Maka pada jenazah wanita memang diharapkan dengan lima kain ini melebihi dari menutup auratnya jenazah yang laki-laki, disebutkan oleh sebagian ulama sebagaimana ketika hidupnya, karena wanita ketika hidupnya pun lebih membutuhkan lebih banyak untuk menutup auratnya, berbeda dengan laki-laki. Naam, ini naam yang lebih utama kata beliau rahimahullahu ta'ala. Nah, hal ini datang dalam sebuah riwayat, yakni disebutkan dalam sebuah hadis, yakni Layla bintu Qanif al-Thaqafiyyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kuntu fi man ghassala umma Kulthum binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku dulu termasuk yang memandikan jenazahnya Ummu Kulthum, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inda wafati, ketika Ummu Kulthum meninggal. Fakanna awwala ma atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hiqa. Yang pertama diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kami untuk membungkus, untuk mengkafani Ummu Kulthum, ada al-hiqa. Al-hiqa, kain yang naam seperti tadi, izar, seperti sarung. Kemudian, summa ad-dar'a atau ad-dir'a, kemudian pakaian komis wanita. Summa al-khimar, kemudian khimarnya, kerudungnya. Summa al-malhafah, al-hafah, kain yang menyeliput seperti selimut. Summa udrijat ba'du fi sawbil akhir. Fi sawbil akhir. Nah, fi sawbil akhir. Kemudian dibungkus tadi dengan satu kain yang lain yang bisa membungkus seluruh badannya. Naam. Qalat, berkata tadi Layla bintu Qanif dalam hadis ini, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalis indal bab ma'ahu kafanuha yunawiluna yunawilunaha thawban thawban. Rasulullah SAW ketika itu beliau duduk di pintu dan bersamanya ada kain-kain kafan tadi yang disebutkan. Beliau memberikannya kepada kami satu demi satu. Izar tapi apa, sebutkan tadi apa, al-hiqa yang seperti sarung, kemudian dir'unya, kemudian khimarnya, kemudian tadi malhafah, kemudian satu kain yang membungkus. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, namun di dalam sanadnya ada maqal, yakni terdapat seorang bernama Nuh ibn Hakim. Dan para ulama menyebutkan dia majhul, namun hadis ini memiliki na'am syahid yang menguatkan na'am sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafid dalam Fathul Bari. Ada na'am hadis yang menguatkan riwayat ini. Barakallahu fikum. Maka berdasarkan hadis ini dan syahidnya, sebagian ulama berpendapat bahwa yang afdal bagi tadi jenazah wanita dikafani dengan 5 kain tadi. Apa saja yang pertama tadi? Hah? Urutannya apa dulu? Izar. Ya, kain sarung atau yang meliput dari setengah badan ke bawah. Yang kedua? Dirun, komisnya. Yang ketiga? Kerudungnya. Yang keempat dan kelima? Kain yang menyeliput seperti tadi. Seperti yang digunakan untuk jenazah yang laki-laki. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa wanita pun dikafani seperti tadi afdolnya, seperti jenazah yang laki-laki. Nah, karena hadis tadi sebagian ulama melihat, nah, di sini ada sanadnya, nah, fihi maqal, ada yang diperbincangkan, nah, barakallahu fikum, sehingga sebagian ulama berpendapat, nah, tetap yang afdol, nah, seperti laki-laki tadi, dikafani dengan 3 kain. Nah, sebagaimana nah, kita jelaskan tadi untuk pengurusan jenazah yang laki-laki. Fi khilaf para ulama. Nah, barakallahu fikum. Nah. Ikhwani fi din rahimana rahimakumullah. Kemudian saya itu Syekh bin Baz mengatakan, wal wajibu fi haqqil jami' thawbun wahidun. Setelah menerangkan yang afdalnya tadi, dibungkus dalam 3 kain kafan untuk laki-laki, kemudian yang afdal untuk jenazah yang wanita 5 tadi dengan urutan yang disebutkan, kata beliau ini afdal. Namun yang wajibnya adalah pada haqqul jami', baik pada jenazah yang laki-laki ataupun yang wanita, 6 kain kafan yang wajib ada thawbun wahid, 1 kain saja, yang 1 kain ini yasturu jami'al mayyit, yang bisa menutup seluruh mayitnya. Ini yang wajibnya. Adapun kelebihannya sunnah. Nah, barakallahu fikum, tidak mengapa. Supaya lebih menutup kepada auratnya. Nah. Kemudian kata beliau rahimahullah, walakin idza kana al-mayyitu muhriman, akan tetapi kalau mayitnya muhrim. Apa muhrim? Mayitnya meninggal dalam keadaan sedang menjalankan apa? Berihram. Apakah haji ataupun umrah? Ini orang yang muhrim. Kadang-kadang kita dalam bahasa kita, ya, disebut muhrim itu mahram. Ya. Nah, siapa muhrim wanita itu? Ini maksud mahramnya. Padahal sebenarnya istilah muhrim ini, barakallahu fikum, kalau secara syar'i adalah orang yang sedang melakukan apa? Ihram. Baik ihram untuk haji ataupun apa umrah. Nah, orang yang meninggal dalam keadaan muhrim, maka kata Syekh bin Baz rahimahullah, fa innahu yughassalu bima'in wa sidrin. Orang yang meninggal dalam keadaan sedang berihram, maka dia dimandikan dengan air dan sidr. Wa yukaffanu fi izarihi wa ridaihi. Kemudian dia dikafani dengan izarnya, pakaian hajinya. Kan menggunakan izar dulu. Kemudian rida, itu pakaian atas kan. Nah, persis seperti antum ketahui ini pakaian yang berihram haji ataupun umrah. Nah, dikafani dengan keadaan seperti dia ketika berihram. Nah, au fi ghairihima, atau pada selain dari keduanya, wala yughatta ra'suhu wala wajhuhu. Namun seorang yang sedang berihram dan dia meninggal, khusus yang laki-laki, maka tidak ditutup kepala dan wajahnya. Kalau tadi yang meninggal biasa, kan kita tutup. Ya, dengan kain kafan tadi, ditutup kepala dan wajah. Namun orang laki-laki yang meninggal ketika keadaan ihram, nah, dia dikafani dengan pakaiannya tadi, dan namun tidak ditutup bagian kepala dan wajahnya. Linahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama fi sya'n rajul alladhi nam qasathu naqatuhu, sebagaimana nah, ketika ada seseorang dari kalangan sahabat yang nam dijatuhkan, dilemparkan oleh untanya, meninggal dalam keadaan sedang berihram, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat, igsiluhu bima'in wasidrin, mandikan dia dengan air dan sidr, wa kaffinuhu, dan kafani dia fi thawbain, dalam dua pakaian, dan dua kain tadi yaitu izar dan ridanya, wala tamussuhu tayban, jangan kalian membalurkan padanya minyak wangi, jangan dikasih minyak wangi lagi. Wala tukhammiru ra'sahu, dan jangan kalian menutup kepalanya. Fa innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yab'atsuhu yaumal qiyamah mulabbiyan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan orang tersebut pada hari kiamat nanti dalam keadaan dia sedang bertalbiyah. Allah akan bangkitkan sebagaimana keadaan dia akhir hidupnya, karena dia sedang berihram. Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan sedang mulabbi, sedang bertalbiyah. Naam, muttafaqun alaih, hadis ini sahih. Naam, muttafaqun alaih, sepakat asas kesahihan hadis ini al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Muslim ada tambahan, wala wajahu, demikian pula tidak boleh tutup wajahnya. Sehingga berdasarkan hadis ini, orang yang meninggal ketika ihram tetap dia dimandikan, namun tadi dikafaninya tidak sebagaimana laki-laki yang meninggal dalam keadaan biasa, yakni dia dikafani dengan pakaiannya tadi, izar dan namridanya, dan tidak ditutup bagian kepala dan wajahnya. Naam. Kemudian kata Ajib bin Baz rahimahullah, wala yutayyab, dan dia wala yutayyab, yakni tidak diberikan minyak wangi sebagaimana dalam hadis tadi. Rasulullah melarang wala tamassuhu tiban, jangan kalian membalurkan padanya minyak wangi. Naam, karena tentunya yang sudah berihram seperti itu kan tidak boleh menggunakan apa? Wangian. Naam, barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh bin Bas rahimahullah, wa in kanal muhrimu imra'atan. Nah, sekarang bagaimana kalau yang muhrimnya wanita bukan laki-laki? Kufinat kagairiha minan nisa'i kama taqaddam. Nah, kalau wanita beda dengan laki-laki yang meninggal ketika ihram. Kalau wanita, maka dia dikafani sebagaimana wanita yang meninggal, sebagai telah berlalu, dikafani dengan sebagaimana tadi kita jelaskan. Naam. Walakin akan tetapi, la tutayyab, akan tetapi tidak diberikan minyak wangi. Dianna tiba minal mahzurat, karena minyak wangi ketika berihram termasuk hal yang dilarang. Naam, barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh bin Baz rahimahullah, wala yugatta wajhuha biniqabin wala yadaha biqaffazaini. Dan wanita yang meninggal ketika sedang ihram, maka naam, wajahnya tadi tidak ditutup dengan niqab. Kalau dengan kain kafannya ia ditutup, namun tidak boleh ditutup dengan apa? Niqab. Tidak pula tangannya tidak boleh ditutup dengan naam, dua sarung tangan. Walakin yughatta wajhuha wa yadaha bil kafan alladhi kuffinat fihi. Akan tetapi ditutup wajahnya tadi dan tangannya dengan kain kafan yang jenazah wanita tadi dikafani dengannya, sebagaimana yang enam kita terangkan pada sebelumnya. Kama taqaddama bayanu sifati takfinil mar'ah, sebagaimana telah berlalu bagaimana cara untuk mengkafani jenazah wanita. Namun bedanya tidak diberikan apa? Wangian. Barakallahu fikum. Naam, di annal muhrimata, karena wanita sedang berihram, la tantaqibu, tidak boleh berniqab. Naam. Wala talbisu alqafazain, tidak pula wanita yang berihram itu tidak boleh pula menggunakan apa? Dua sarung tangan. Naam, barakallahu fikum. Lalu kata Syekh bin Baz rahimahullah pada bagian akhir dari pembahasan yang ke-6 ini, yang kelima ini, wa yukaffanu as-sabi. Nah, sekarang jenazahnya anak kecil laki-laki. Bagaimana? Anak kecil yang laki-laki dikafani fi thawbin wahid ila salasati aswab. Yani dengan satu kain sudah cukup, namun kalaupun tiga kain, nah bisa. Naam. Wa tukaffanu as-saghirah. Adapun wanita yang masih kecil. Kalau tadi laki-laki yang masih kecil, anak kecil laki-laki, dikafani dengan 1-3 kain boleh. Kemudian yang bagi yang anak kecil wanita, waktu kafan as-saghirah, anak kecil wanita yang meninggal dikafani fi qamisin, pada satu qamis, pakaian gamisnya, qamisnya, wa lafafatain, dan dua kain yang membungkus tadi. Li adami ihtiyajiha, dikarenakan dia tidak butuh wanita kecil tadi, ila khimar, kepada kerudung, fi hayatiha, nam ketika dia hidupnya, fakadha ba'da mautiha, demikian setelah meninggalnya sebagaimana disebutkan dalam syarahnya ini yang kita, yang saya baca. Nah, barakallahu fikum, maka dengan ini barakallahu fikum selesai pembahasan yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala naam tentang mengkafani jenazah. Naam, mudah kan? Naam, barakallahu fikum. Naam, tinggal yang berikutnya, naam, pembahasan yang keenam, siapakah naam orang yang paling berhak untuk memandikan jenazah tadi, yang laki-laki ataupun yang wanita. Naam, kemudian setelah itu masuk kepada pembahasan yang ketujuh, yaitu kaifiyah, tata cara menyolatkan jenazah. Naam, barakallahu fikum untuk siang ini cukupan dulu sampai sini. Naam, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Jelas tadi? Jelas, silakan. Setelah dimandikan, sebelum dikafani, kalau kukunya panjang, naam, dan antum tidak khawatir akan mencacati badannya, silakan kalau mau dipotong kuku dan dipendekkan apa? Kumisnya, kata Syekh bin Baz rahimahullah. Namun kalaupun dibiarkan, lah harus tidak mengapa. Walaupun dibiarkan tidak mengapa. Apalagi khawatir nanti kalau untuk melakukan ada yang kegunting dan sebagainya, dibiarkan. Naam. Nah, fadhil. Kamisnya perubahan. Kain terus dibolongin gitu. Iya. Naam, yang zahir dari tadi yang dibahas tadi, qamis ya, pakaiannya. Pakaiannya. Naam, barakallahu fikum, pakaian yang dir'u itu pakaian qamis wanita yang biasa dipakai di rumah kan. Gunakan itu. Naam. Kalaupun naam menggunakan kain tadi, kalau kainnya ada silakan, tidak mengapa. Naam, kalaupun tidak menggunakan kain karena tidak ada apa, menggunakan qamis yang biasa dia gunakan juga. Naam, tidak mengapa. Karena itu dir'unnya dia. Dan tujuannya tadi supaya membungkus sang mayit lebih apa, sempurna. Kadang-kadang kan yang dibuatkan kain khusus ya. Tentunya ini membutuhkan kain yang lebih banyak. Ya. Naam, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita cukupkan sini dulu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya, dan mungkin pertemuan terakhir ya, hari esok insyaallah. Ba'dal 'ashr, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan, kalaupun tidak sebagian besar yang intinya naam antum telah mengetahuinya. Nah, mudah-mudahan menjadi bekal pengetahuan ilmu bagi kita semua dalam menjalankan kewajiban pengurusan jenazah ini. Wallahu a'lam bisawab, mohon maaf atas kekurangannya. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.